Mitra Bisnis, tahun depan Kementerian Perdagangan berencana mengatur program diskon yang dilakukan peritel. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri mengatakan, diskon perlu diatur untuk melindungi konsumen dari permainan harga yang cenderung dinaikkan terlebih dahulu oleh pedagang. Aturan diskon juga untuk mencegah perang harga antara peritel yang berbuntut pada persaingan tidak sehat. Di sisi lain, beberapa pihak menilai pemerintah tidak perlu mencampuri aktivitas marketing seperti diskon, mengingat konsumen saat ini sudah jauh lebih pandai. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pengamat retail Handaka Santosa. Pak Handaka, apa komentar Anda? Kalau kita ngomong retail, itu kita ngomong suatu bisnis yang sangat luas. Lain dengan kita ngomong suatu bisnis yang ada batasan-batasan yang jelas. Kalau retail itu kita coba bedain juga antara yang retail sesuai dengan kebutuhan bulan pokok atau lebih kepada supermarket, hypermarket, minimarket dan lain-lain ya, dan juga yang sifatnya seperti dead store, toko-toko fashion dan butik. Itu dua kelompok retail yang sangat mempengaruhi bisnis retail tetapi mempunyai sifat spesifik yang berbeda. Jadi kalau masalah sale ya, kalau memang fashion Anda ketinggalan 3 tahun itu nilainya udah nol gitu, kadang-kadang ketinggalan setahun aja udah di diskon 50% karena fashion itu berputarnya dengan cepat, sangat dinamik gitu. Masa nggak boleh seperti itu? Itu menyangkut aset perusahaan yang memang udah value-nya kemudian menjadi nol gitu. Jadi kalau memang terpaksa di harganya dibanting, kemudian turun, dan customer tidak membeli dengan murah, buat apa yang merugikan customer gitu? Nggak ada. Itu saya rasa nggak benar pendapat itu. Bagaimana kalau produk kebutuhan bahan pokok? Kalau kita ada telur gitu ya, misalnya harganya berapa dari pemasok, memang kita jangan banting karena efeknya nanti pemasok kita diboikot oleh pasar tradisional karena kira memang membanting harga, padahal yang menderita rugi retail besarnya bukan pemasoknya. Itu saya setuju-setuju aja gitu. Jadi khusus bahan-bahan yang merupakan kebutuhan pokok, jangan sampai ada sale atau ada dibanting. Pemerintah mengkhawatirkan program diskon dilakukan dengan menaikkan harga terlebih dahulu. Mengenai harga dinaikkan dulu, kemudian baru di sale, jangan hanya asal ngomong lah. Tolong tunjuk yang mana, karena kita kan punya undang-undang perlindungan konsumen. Di situ jelas sekali, tinggal dipegang aja, wong sekarang aja kalau di toko ya. Misalnya supermarket, itu mendapat supply dari supplier, beratnya 100 gram. Ternyata di dalam pelaksanaannya beratnya berkurang aja dari dinas terkait perdagangan ataupun dari pengawas yang lain bisa menemukannya. Masa sih harga naik, dinaikkan dulu baru di sini nggak bisa menemukannya. Kan sebetulnya jadi mana? Apa takutnya mau itu ada undang-undangnya malahan. Demikian Handaka Santosa. Saya Kiki Wijaya.